pas lagi ada acaranya dia botakin rambut kan dipakein baju gitu lucu gitu loh. Jadi tak minta fotonya. Minta sama orang mengui dia. Kalau sini temannya banyak? Hah? Di sini. Yang kenapa? Open. Tapi ada enggak semua sih open, ada juga yang tamunya. Oh, kalau yang open itu yang kebanyakan yang pendatang dari Jawa. Tinggal dia di sini. Enggak ngekos, tinggal di sini, stay dia di sini. Entar kalau dia mau balik ke Jawa baru dia pulang. Setahun sekali baru pulang mereka tuh. Kalau mbaknya udah lama? Aku dari kecil di Bali. Kan bukan dari Timur Leste berarti? Aku nggak milih soalnya. Karena dulu kan bapak petugasnya di Bali langsung, jadi aku langsung dibawa ke Bali. Dari asli sama. Dari kecil aku dari sini, makanya aku udah jadi warga Bali ya. KTP ku semua Bali. Aku nggak milih tuh, disuruh milih. Milih tuh kan? Yeah. Aku nggak milih. Oh, tapi sebenarnya bisa ya, bisa ke sana ya, bisa milih sana. Bisa, tapi aku keluarga aku emang nggak milih, karena emang udah nyaman di sini. Sekarang ini akan hancur kan karena udah gak ada presidennya lagi, udah dikuasai sama pihak asing kan. Jadi sekarang pemerintahannya udah hancur-hancur kan. Australia yang megang sekarang. Saya kurang tahu sih, Timur Leste. Gantung aja tas kamu di situ udah hancur. Kamu pasti habis gaji ya. Gajian aku udah. Pindah kemana? Oh, kamu mau pindah kerjaan gitu? Cari di daerah Denpasar banyak kok. Banyak daerah Denpasar mah. Banyak di daerah Denpasar. Banyak kalau di daerah Denpasar nih kerjaan asal kamu mau ya. Banyak loker-loker. Cari yang ada mesnya gitu. Apa kamu memang mau? Tapi nggak tahu. Saya mau pulang dulu kayaknya. Pulang ke Jawa. Iya, pulang. Emang lama di Jawa. Ya lama soalnya di Bali 7 tahun. Hah? 7 tahun. Enggak pulang-pulang. Pulang. Oh, lebaran kemarin pulang. Oh. Iyalah, pulang dulu kamu refreshing dulu di sana, nanti kalau udah enggak betah baru balik lagi ke sini nyari kerja. Kalau di Bali ini paling gampang nyari kerjaan. Iya, gampang banget. Habisnya juga gampang. Hah? Habisnya gampang. Iya. Tapi kan sekarang tergantung orangnya. Tergantung orangnya, kalau orang nggak boros, apalagi kamu kan cuma sendiri. Emang ya, kamu tiap gajian kamu ngirim kan? Iya. Iya. Paling berapa di Bali ini deh yang paling murah deh. 500 masih laku. 2.000 masih laku. Coba kamu ke Kalimantan atau ke Jawa masih bisa. Mbaknya pernah ke Kalimantan? Aku mantan suami mbak kan orang Dayak. Lama aku di sana, tapi mahal apa-apa. Oh, emang gaji besar, tapi pengeluaran lebih besar. Kayak makan, aku makan itu sehari ya. Sehari itu bisa habis 200.000, itu untuk pagi. Pagi doang, iya. Dua. Enggak, sama anakku. Sama anakku. Anakku kan 3. Ya kan, jadi kita berlima. Itu aku dulu waktu masih ada rumah di sana. Itu 200.000 tuh sebelum zaman covid corona tuh. Gaji suamiku kan 15 juta, tapi ya itu nggak cukup sama sekali. Apa-apa mahal di sana. Kangkung aja bisa 20.000 satu ikat. Soalnya saya pengen ke sana. Tapi kalau di sana, kalau kerja kuli bangunan bisa kamu hidup. Karena di sana kerja kuli itu gajinya lebih besar hariannya. Iya. Kalau kamu ke sana kerjanya ikut. Soalnya kalau kerja lain-lain tuh kecil gitu. Kecuali kamu ada kenalan terus masuk di perusahaan asing, yeah, baru enak. Suamiku kan kenalannya tante-tantenya kan di Chevron. Jadi maksudnya di sana kalau kamu bisa bawa mobil lebih bagus lagi, kamu bisa masuk perusahaan kamu. Yang banyak apa perusahaannya tuh di daerah mana? Kalimantan, ya. Balikpapan. Mm-hmm. Balikpapan tuh paling banyak. Kayak di Chevron. Yang penting kamu bisa bawa mobil, bahasa Inggris cukup. Rumah saya kan dimasukin ke perusahaannya orang bule kan. Tak kamu di tes kesehatan, terus di tes apa gitu, kalau kamu lulus maksudnya kamu dapat BPJS apa segala macam kamu. Tapi ya itu biaya hidupmu lebih mahal gitu. Kalau di kamu, kalau kalau kamu mau kerja di tambang, tambang batu bara, iya. Ya aku nggak bisa bilang ya. Kalau tambang itu kemana-mana jalan, ya, luar biasa. Kamu bersih bersih dulu lah, tuh ada sabun cair di situ. Aku mau bersih bersih ya. Cepok. Di sini. Iya, aku harus aja. Buka aja bajumu. Nyalain airnya dong biar nggak ngelakuin. Gantung itu selanjutnya. Thank you. jadi kursi itu kan Thank you. Terus sampai apa di uang kaget saya.